Mitra bisnis, napi korupsi kembali bisa mendapatkan remisi setelah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta membatalkan keputusan Menkumham yang sejak November lalu melarang pemberian remisi dan pembebasan bersyarat kepada koruptor. PTUN menilai keputusan Menkumham tersebut menyalahi aturan yang ada. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Koordinator Koalisi Masyarakat Anti Korupsi, Fajrul Rahman. Pak Fajrul, apa komentar Anda? Ya, memang di titik ini ada dilematis ya. Di satu sisi sebenarnya aku setuju lah ya, dan publik tentu setuju ada pencabutan terhadap remisi ini ya, karena ada semacam ketidakadilan terhadap publik. Idealnya kalau korupsi sebagai kejahatan, extraordinary crime itu mestinya diperlakukannya juga secara istimewa juga ya. Tetapi aturan mestinya tidak dilanggar begitu. Jadi mestinya ada upaya yang lebih sistematis, terukur dari pihak Menkumham gitu ya, atau dari pihak pemerintah lah, jadi begitu. Sebab ketergesaan seperti ini memang jadi membuat serba salah begitu. Di satu sisi idealnya memang kita menghukum para koruptor sebagai kejahatan yang luar biasa, tapi di satu sisi pemerintah mesti membuat tindakan yang lebih terukur sehingga tidak membuat, ini kan menjadi memalukan kan, usulannya bagus tapi kemudian dipukul hanya karena melanggar peraturan kan. Jadi menurut aku memang idenya oke, kita terima idenya, saya pribadi menerima idenya, publik menerima ide itu, tapi memang harus terukur dan harus terencana dengan baik. Jadi tidak apa-apa menurut aku sekarang, anggap aja satu langkah mundur dan sekarang pemerintah coba mengkaji semua regulasi yang memungkinkan agar upaya menghilangkan remisi itu bisa dikejar begitu. Pemerintah tidak perlu merasa malu atau merasa kalah sebenarnya. Sekarang upayakan tindakan yang lebih sistematis dan lebih terukur untuk supaya ini tidak melanggar peraturan begitu. Dan juga buat yang merasa menang, hati-hati kan begitu ya. Karena mereka berhadapan dengan publik kan, seolah-olah bahwa kemenangan ini, kemenangan mereka atas tuntutan publik, mereka salah. Ini kan mereka menang karena caranya ini memang melanggar prosedur gitu. Itu aja kan masalahnya. Jadi publik itu sebenarnya tetap menginginkan agar remisi terhadap koruptor itu dicabut. Cuma tindakannya ini yang memang mesti terukur dan terencana dengan baik gitu ya. Jadi tidak apa-apa, anggap aja kalah satu langkah, terus kemudian nanti membuat upaya-upaya yang lebih terukur dan sistematis seperti itu. Tindakan sistematis seperti apa yang diharapkan, Pak? Apakah perlu hingga pembuatan undang-undang? Coba, mereka harus melakukan ini nih, harus melakukan pengkajian khusus terhadap semua regulasi yang terkait dengan upaya mencabut remisi ini. Jadi jangan sampai lagi, bahkan mungkin sampai di tingkat nanti, jadi pelajari saja semua yang terkait dengan upaya pencabutan remisi ini, termasuk yang apa yang disebut oleh PTUN ini, bahwa itu kan melanggar prosedur kan? Nah, itu coba dicari cara supaya tindakan itu nanti tidak melanggar prosedur. Umumnya biasanya sih kalau melalui undang-undang, itu akan lebih mudah. Jadi kalau undang-undang yang dikaitkan saja dengan upaya kita bersama untuk menjadikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Memang jadi aneh kalau KPK kita dirikan ya, kemudian undang-undang tipikor juga kita bikin, pengadilan tipikor termasuk undang-undangnya, semua itu tegas mengatakan korupsi itu adalah kejahatan extraordinary. Cuma lucunya ada beberapa aturan yang lain yang menganggap korupsi itu sebagai kejahatan biasa saja, sama dengan kejahatan yang lain. Nah di titik ini menurut aku memang harus ada upaya sinkronisasi dari pihak pemerintah maupun dari pihak DPR ya. Tapi aku hanya ingatkan, DPR kalau merasa menang ya, dengan sejumlah orang karena merasa menang, seolah-olah mereka memenangkan pertarungan melawan korupsi, menurut aku mereka salah. Mereka akan dibenci oleh publik. Tetapi memang langkah ini memang kita harus akui, langkah ini memang tidak sistematis dan tidak terukur, sehingga mudah sekali dipatahkan. Karena PTUN itu kan jelas, dia kan selalu melihat segala sesuatu kan berdasarkan prosedur kan. Ada aturan ini divalidasi oleh aturan di atasnya, divalidasi oleh aturan di atasnya lagi begitulah ya. Apabila dia melihat pertentangan itu, maka yang dibuat di bawah dari satu aturan itu pasti akan dibatalkan oleh dia. Makanya mesti dibuat aturannya, misalnya undang-undangnya revisi saja. Undang-undangnya lebih dulu, lalu kemudian ada sinkronisasi terhadap aturan di bawahnya. Demikian Koordinator Koalisi Masyarakat Anti Korupsi, Fajrul Rahman. Saya Wendy Lim.